hidupku. Janganlah kau pernah ragukan cintaku. Cintaku yang sempurna ke dalam hatimu. Cintaku tak menyatu, hapuslah sudah semua prasangka yang selalu racuni.